Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد Allahumma ya Rabbana rizukna tiba'a sunnati habibika Sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana khsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat istiqamah. Kita bisa terus menerus menuntut ilmu, mengkaji ilmu, mentafakuri, menghayati, merenungi sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga itu semua menjadikan sebab Semoga itu semua menjadi sebab kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, yang dengan cinta itu semakin mudah kita untuk patuh dan semakin mudah kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita akan baca kitab At-Tajridus Shahih Mukhtasar Shahih Bukhari berikut Riyadhus Shalihin, dan nanti ada di antara keduanya ada sesuatu yang kami sampaikan baik berkenaan dengan fikih, mukaddimah fikih atau yang lainnya. Maka untuk memanfaatkan waktu, kami persilahkan kepada para asatid untuk membaca kitab atau cerita sore. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Qala al muallif Abul Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmikum fid darin amin. Kitabu mawaqitis shalah ila an qala عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم واشتقت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعدي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم واشتقت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعدي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعدي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم بدار آمين. Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Beliau adalah minal muktirina fi riwayatil hadis, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya Sayyidatuna Aisyah. An Rasulillah, diriwayatkan dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi Muhammad bersabda, idza shtaddal harru, jika panas yang sangat, jika menemukan panas yang sangat, fa'abridu bis-salati, maka dinginkan, maksudnya tunda untuk menemukan waktu yang dingin untuk melakukan sholat. Abridu, dinginkan, mencari waktu yang dingin, bis-salati, untuk melakukan sholat. Fa'inna shiddatal harri, sebab panas yang sangat itu, min fayhi jahannama, hembusan dari neraka jahannam. Washtakatin naru, dan Nabi Muhammad bercerita bahasanya api itu pernah mengadu kepada Allah, ila rabbiha, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maqalat, dan berkata itu api, rabbi, wahai Tuhanku, akala ba'di ba'do, kami itu saling memakan, api itu saling memakan, ngadu kami itu kayak berantem, kami ini saling memakan antara kami dengan kami sendiri, ya Allah. Fa'adina laha, kemudian Allah mengizinkan kepada api itu, binafasa ini, dengan dua hembusan. Jadi ada jeda, jadi ada lengah sejenak api itu, sehingga tidak makan sesama yang lainnya, adalah binafasa ini dengan dua hembusan. Nafasin fisyita'i, satu hembusan di musim dingin, wa nafasin fisyifi, dan satu hembusan di musim panas. Satu hembusan di musim dingin dan satu hembusan di musim panas. Asyaddu ma tajiduna minal harri, yaitu yang sangat, suatu suasana atau suhu yang sangat, ma tajiduna, yang engkau ketemui, minal harri, dari suasana yang sangat panas. Jadi rasa panas, udara panas yang sangat panas yang kita ketemukan di dunia itu hanya satu hembusan dari api neraka jahannam. Ini hembusan, bukan apinya. Ya, namanya fresh itu bukan langsung apinya. Jadi kalau ada orang menyalakan api, kita itu jarak beberapa meter baru kita merasakan sangat apa hembusannya itu. Dan itu hanya sedikit dari hembusan neraka jahannam dihembuskan di dunia. Ternyata rasa panas itu menjadikan orang yang di padang pasir mengeluh, "Duh, Masya Allah, sampai hari ini pun di Cirebon kadang merasakan panasnya itu." Ini baru hembusan, bagaimana kalau orang berada di dalam neraka. Wa asyaddu ma tajiduna, dan lebih dari apa yang kau ketemukan, ya. Wa asyaddu, dan lebih, yakni lebih mata jitun yang kau teman, yang engkau temui, minaz zamharir, zamharir. Jadi nanti zamharir itu adalah dingin di dalam neraka. Oh, enak dingin. Iya, kalau dinginnya dingin AC 27 derajat. Tapi ini berapa juta di bawah 0 derajat. Jadi orang itu bagaimana? Masya Allah. Jadi itu ada siksa di neraka jahanam. Jadi nar itu nama, jahanam itu neraka. Di situ ada neraka yang sangat panas dan ada siksa yang sangat dingin sekali. Dan itu siksa. Jangan mengatakan enak disiksa tempat dingin. Masya Allah, kita di negeri Arab sana kalau sudah musim dingin bingung apa yang ditempelkan di kulit. Setelah jas nggak cukup, baru jaket, kaos kaki, kemudian nanti khuf dipakai. Kemudian setelah itu tidur pakai selimut, kadang ditutup dengan bantal lagi karena begitu dinginnya suasana. Bahkan kami cenderung senang hangat daripada dingin. Panas masih kita bisa keluar dari rumah, tiup pakai kipas, selesai. Tapi kalau dingin mau sembunyi kemana? Jailah jangan berkata, wah di neraka nanti, wah enak dong dingin. Tidak, dinginnya dingin yang menggigit, dingin yang sangat. Itu zamharir, siksa yang sangat. Nah, antara zamharir dengan rapanas jahannam itu nanti, ada hembusannya yang ditiupkan di dunia. Zamharir, yakni dingin yang ditiupkan di dunia, itu akan menjadikan suhu udara yang sangat dingin yang ditemukan di berbagai negeri. Adapun panas yang ada di neraka, hembusannya itu ditiupkan sehingga akan dirasakan oleh orang di musim kemarau atau musim panas di negeri Arab sana, atau yang dirasakan oleh orang. Nah di saat kita merasakan panas yang sangat, maka ketahuilah itu min faihi jahannama, satu hembusan dari, bukan hembusan kecil dari neraka jahannam. Maka dinginkan waktu, maksudnya tunda waktu sampai terasa dingin untuk bisa melakukan sholat. Dalam riwayat ini adalah sholat duhur, karena selain sholat duhur hampir tidak ditemukan panas. Sholat subuh didahului oleh malam, kalau maghrib sudah beredalah matahari, asar pun sudah turun matahari, isya apalagi. Jadi di sini adalah sholat duhur. Maka setelah itu ada perbedaan ulama tentang makna hadis ini. Apa maknanya? Apakah benar-benar kita disunnahkan untuk menunda sholat duhur karena panasnya terik matahari, panasnya sengatan matahari ke bumi? Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi itu ngadu kepada Rasulullah. Mereka fasyakona ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anir ramdai fi jibahina wa akuffana fi wa akuffina. Aku mengadu kepada Rasulullah karena panasnya terik matahari yang menyengat ke bumi, sehingga pengaruhnya panas itu mengganggu kami saat sujud di jidat dan telapak tangan kami. Nah ini adalah bisa dibayangkan, karena memang masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan digambarkan seperti masjid Umar ini, bukan masjid-masjid kita, bukan, tapi hamparan yang dikasih patok sana sini, dan juga banyak yang tidak ada atapnya, sehingga sholat di tempat itu. Bagaimana kalau sudah terik matahari, jidat itu tidak bisa sujud dengan tenang. Maka di saat seperti itulah, maka inilah kasus yang pernah terjadi pada Nabi, para sahabat Nabi minta ditunda. Kemudian ada riwayat lain bahwasanya Nabi Muhammad, Imam Bukhari juga meriwayatkan, waktu ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ilallahi, pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah? Faqala, Nabi Muhammad menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian tepat pada waktunya ini dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Waktu Nabi Muhammad ditanya, ayul amali afdal, amal apa yang paling bagus? Dijawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Nah, akhirnya ulama memahami dari hadis Nabi, solat yang paling bagus itu solat awal waktu. Sebab istilah bara'atul dhimmah, melepas tanggung jawab, maksudnya supaya kewajiban itu segera tertunaikan, itu lebih bagus daripada menunda, agar kita segera terbebas. Dan banyak didukung oleh hujah-hujah bahwa kalau orang punya utang segera dibayar, punya tanggung jawab segera diselesaikan. Maka disepakati oleh para ulama bahwa solat awal waktu adalah lebih utama, baik itu di sholat duhur atau yang lainnya. Ini jadi sholat awal waktu. Sehingga kalau kita belajar bahwa kita sholati di dalam fikih Syafi'i, maka di situ ada namanya waktu afdhaliyah, kemudian waktu ikhtiar, kemudian waktu jawas. Waktu jawas bila karohatin, waktu jawas ma'al karohati, kemudian waktu tahrim, kemudian ada waktu darurah, kemudian ada waktu udhur. Ini ada pembagian-pembagian waktu, dan disepakati di dalam madhab Imam Syafi'i semuanya hampir a'immah mengatakan paling bagusnya waktu sholat adalah awal waktu. Nah, jadi awal waktu. Bagaimana dengan hadis yang barusan kita baca untuk menunda agar terasa dingin? Nah, ini maka para ulama di sini memang berbeda pendapat. Akan tapi catatan dahulu bahwasanya yang dikukuhkan oleh para ulama dalam keadaan apapun tetap segera tuntas dari kewajiban ini adalah lebih bagus daripada menunda. Kemudian mereka yang mengatakan bahwa tetap sholat di awal waktu adalah lebih bagus daripada menunda, yang dimaksud abrid di sini bukan berarti kita harus menunda sampai asar. Sebab yang namanya terik matahari yang menyengat padang pasir, biarpun sudah masuk waktu asar, ketahuilah bahwa pasir itu pun masih tetap panas. Jadi ya, kalaupun ditunda Nabi bisa tidak sholat. Kemudian ada yang lain mengambil lafadz zahirnya, lafadz ini memang harus ditunda. Ditunda. Bahwa ditunda sampai kapan? Sampai terasa dingin. Sampai kapan? Apa batasannya? Dikembalikan kepada masing-masing tempat. Maka karena untuk menjelaskan sampai seberapa sih dingin yang dimaksud ini dan standarnya kayak apa, maka di sini perbedaan di dalam hal ini, maka semuanya dikembalikan kepada sebaik-baik sholat tetap di awal waktu. Apalagi kayak di negeri kita Indonesia Raya, hampir kita tidak menemukan suasana panas. Belum lagi ada sebagian masjid yang sudah dilengkapi dengan kipas angin, karpet, kemudian juga ada AC-nya. Maka sungguh yang dikukuhkan oleh ulama, khususnya madhab Imam Syafi'i, bahwasanya sholat awal waktu itulah sudah. Jadi tetap sholat awal waktu paling bagusnya sholat di awal waktu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang sesuai dengan riwayatnya Imam Al-Bukhari juga di dalam kitab sahihnya. Ini. Jadi abritus ini, ada lagi yang mengatakan bahwa sholat awal waktu itu adalah umum. Ya. Jadi umum sholat awal waktu itu. Atau mutlak. Salat awal waktu umum kemudian mendinginkan ini adalah khusus. Sehingga jika memang benar saat itu panas sekali lalu tidak memungkinkan bagi orang khusyuk gara-gara panasnya, kemudian mungkin didinginkan nunggu agak dingin dan itu bisa tanpa keluar waktu, maka saat itu baru keluarlah. Ini kan dalam keadaan tertentu, tidak bisa diumumkan. Jadi ini, maka para ulama tetap mengambil pendapat bahwa sholat awal waktu itu adalah lebih diutamakan daripada menunda dingin, karena dingin itu sendiri tidak ada batasannya. Baik, kemudian ada hal lain lagi yang perlu difahami dari hadis ini tentang, ini kan berbicara tentang mawaqitu sholat, waktu sholat. Di dalam babnya kitab Bukhari adalah mawaqitu sholat. Dan Imam Bukhari di sini tidak memberikan taklik kecuali di dalam memberikan komentar, kecuali dalam berita dalam yang lainnya. Di dalam kitab ini Imam Bukhari tidak memberikan komentar, hanya memasukkan hadis ini bab mawaqitu sholati. Jadi waktu sholat itu apa? Waktu sholat itu ya ini, boleh kita menunda sampai asalkan jangan sampai keluar waktu. Tapi tetap yang lebih utama adalah kita itu sholat adalah pada awal waktu. Kemudian masalah azan. Bagaimana dengan azannya? Bagi orang yang mengatakan bahwa sholatnya, sholat bagi yang mengatakan, bagi yang mengatakan sholat itu sunnah ditunda sampai terasa dingin, maka dalam hal ini pun namanya azan tetap awal waktu. Ingat catatan, tetap disunahkan sholat adalah awal waktu, selesai. Bagi yang mengatakan sholat itu ditunda sampai terasa dingin, pun demikian yang namanya azan tetap dikumandangkan di awal waktu. Dan ini adalah sunnah, kalau apalagi diangkat di menara. Kalau sudah azan di menara itu sunnahnya adalah di saat awal waktu sholat. Nah kalau sudah tertunda dari awal waktu sholat, mohon difahami ini adalah fikih azan. Kalau sudah Anda terlambat beberapa menit, terlambat sekiranya selesai orang melakukan sholat, terlambat dalam jangka yang sekiranya mulai dari awal waktu sampai Anda pengen azan itu sudah selesai kalau orang mau sholat, maka keterlambatan Anda ini menjadikan Anda tidak sunnah azan kalau diangkat di menara. Jadi ingat, kalau pengen azan diangkat di menara, dikumandangkan yang suaranya lantang sampai terdengar di mana-mana, harus awal waktu. Kalau tidak di awal waktu, bikin orang pusing. Sehingga ada orang yang sudah sholat, mendengar azan Anda, dia berpikir, tadi saya sholat sudah masuk waktu atau belum? Bisa masalah. Jadi ini termasuk fikihnya azan. Kadang-kadang orang teledor, sudah seperempat jam, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis duhur ya. Orang pada bingung, loh, sudah asar. Padahal dia adalah orang ngantuk, ketiduran, baru azan duhur terlambat. Ini adalah fikih azannya. Tolong diberkatan, perhatikan. Nah, akan tapi yang namanya azan tetap sunnah biarpun sholatnya sendiri. Jadi tetap sunnah ya. Jadi biarpun kita tidak di masjid misalnya, cuman kita himbau untuk di masjid. Jadi kalau seandainya tidak sholat di masjid misalnya, tetap disunnahkan azan, cuman bedanya itu saja. Kalau kita azan sudah keluar dari awal waktu, maka azannya tidak usah dikumandangkan tinggi-tinggi di menara, cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang bakal sholat itu mendengar suara azan kita dan itu sunnah, kemudian melakukan iqamat. Jadi azan tetap awal waktu. Sebab ada riwayat Sayyidina Bilal mau azan, Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad suruh menunda, tunda dulu. Akan tapi itu di apa ada. Jadi dalam kita memahami hadis Nabi itu tidak bisa kita hanya mengambil hadis coplokan satu hadis, tapi dilihat hadis yang lainnya. Kalau kita melihat hadis ini kan mutlak harus diakhirkan kalau kita musim panas. Akan tapi kalau kita melihat hadis yang lainnya, ternyata Nabi Muhammad itu tadi pernah Nabi Muhammad, para sahabat Nabi ngadu panas ya Rasulullah di jidat kami Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menggubris, diam saja. Itu kan menunjukkan bahasanya biarpun panas tetap sholat di awal waktu. Baik, itu adalah hadis yang pertama. Kemudian yang kedua kurang lebih saat dibaca saja supaya sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu aidan an Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa arada al-mu'adhdhinu an yu'adhdhana ayu adzina lidzuhri faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid thumma arada ayu adzina faqala lahu abrid hatta raaina fai'at tululi an abi dharrin al-ghifari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa arada al-mu'adhdhinu ayu adzina lidzuhri faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam abrid thumma arada ayu adzina faqala lahu abrid hatta raaina fai'at tululi an abi dharrin al-ghifari radhiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa arada al-mu'adhdhinu ayu adzina lidzuhri فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيئة تلولي. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dharr al-Ghifari, diriwayatkan dari Abi Dharr al-Ghifari rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'a rasulillahi fi safarin, kami bersama Rasulullah di dalam bepergian, dalam sebuah perjalanan. Fa aradal mu'adzinu, saat itu masuk waktu salat, lalu tukang azan, dalam hal ini adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, akan mengumandangkan azan. Arada ayu adzina lidzuhri, tukang azan yakni Sayyidina Bilal bin Rabah ingin azan, mau memulai azan zuhur. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, abrid, tunggu sampai agak dingin dulu. Thumma arada ayu adzin, kemudian mau azan lagi. Faqala lahu, Nabi Muhammad berkata lagi, abrid, tunggu agak dingin, agak reda. Tunggu agak dingin, agak sore dikit gitu. Hatta ra'aina fai'at tululi, sehingga aku melihat bayangan tulul itu pasir yang digundukkan. Kalau masih ada terik matahari dari atas itu kan tidak ada bayangannya. Jadi kalau sampai pasir yang menggunduk sudah ada bayangannya, berarti sudah condong matahari ke barat kalau di tempat kita. Ya, tempat condong ke barat. Jadi sudah tergelincir matahari. Jadi kalau sudah matahari tergelincir, dan tergelincirnya sudah sangat agak jauh. Sebab kalau yang namanya gundukan pasir itu tidak seperti batangan yang diberdirikan. Kalau batangan yang diberdirikan cukup cenderung sedikit sudah terlihat bayangannya, dan itulah masuknya waktu duhur. Tapi kalau gundukan pasir, karena gundukan pasir itu kayak gunung begitu, jadi tidak akan terlihat bayangannya kecuali mataharinya sudah menjauh dari atas kepala kita. Ini sudah miring. Sudah miring, artinya sudah kelewat dari waktu duhur dalam beberapa waktu. Sehingga matahari yang sudah ke barat, sehingga gundukan pasir baru terlihat bayangannya. Nah inilah baru saat itu adzan, Sayyidina Bilal melakukan adzan. Nah di sini seolah-olah bahwasanya adzan duhur itu adalah boleh diakhirkan. Lihat, mengakhirkan adzan boleh, akan tapi ingat tetap kaidahnya tadi, kalau adzan yang dikumandangkan di menara untuk memberikan tahu orang banyak, tetap awal waktu, jangan ditunda. Dan ini kasusnya bukan itu, orang harus paham bahwa ini adalah waktu Nabi Muhammad di dalam sebuah perjalanan, enggak ada orang yang dengar. Oh, sebuah perjalanan ya, bepergian, kemudian sholatnya untuk kelompok beliau sendiri yang lagi bepergian, bukan untuk mengundang orang lain. Jadi ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menjelaskan adzan juga di awal waktu. Keterangan para ulama tentang adzan di awal waktu tidak bertentangan dengan ini, sebab ini kasusnya khusus, yaitu waktu di dalam perjalanan Nabi Muhammad, dan di dalam perjalanan kan rombongannya sendiri. Jadi mau sholat ntar dulu, jadi yang ditunda bukan adzannya tapi sholatnya. Jadi dalam perpergian agak tenang, mungkin panasnya sebuah perjalanan, pengen istirahat dahulu. Di saat mau dikumandangkan adzan, ntar dulu Bilal. Sebab antara adzan dengan sholat juga dianjurkan untuk tidak terlalu berlama-lama. Antara adzan, setelah adzan digunakan untuk melakukan yang namanya sholat sunnah. Dan setelah melakukan sholat sunnah ala kadarnya, sholat sunnah qabliyah, kemudian setelah itu melakukan sholat fardu, dan itu waktu utama. Jadi antara adzan dengan sholat diupayakan tidak terlalu lama. Kecuali kebiasaan di negeri kita, antara adzan kadang-kadang setengah jam kan. Sehingga kita sudah tidak mendapatkan pahala awal waktu. Bahasanya untuk sholawatan, bagus sholawatan. Tapi kalau bisa sholawatan selain di waktu itu. Kalau alasannya menunggu orang, sebetulnya orang itu sudah ditunggu mulai tadi. Hanya orang itu karena sudah tahu di musholah ini, baca sholawatnya setengah jam, maka dia juga nyantai. Tapi kalau sudah tahu bahasanya habis adzan, beberapa menit langsung sholat, orang juga pergi ke tempat itu. Jadi mari kita kembali kepada sholat awal waktu tetap. Jadi kalau bisa setelah adzan, khususnya maghrib, jangan terlalu banyak sholawatnya. Jadi kalau ada pengen membaca sholawat antara adzan dengan iqamat, itu adalah diperkirakan orang tetangga itu kalau mau jalan ke masjid bisa ngejar. Ya, ini kalau sudah setengah jam itu adalah orang yang 7 kilo baru datang. Jadi kalau setengah jam itu kelamaan. Jadi 10 menit, 15 menit sudah cukup. 10 menit sudah Masya Allah. Jadi kalau sudah di jam dipaskan begitu, jam sholat adalah setelah adzan 10 menit baru qomat. Setelah adzan 15 menit qomat, maka orang sudah punya undang-undang sendiri bahwasanya aku sudah harus siap-siap. Adzan langsung dia berangkat, atau sebelum adzan sudah di tempat. Baik, ini yang harus kita perhatikan. Baik, ini saja masalah kitab apa pembacaan kitab Tajridus Shorih. Kita akan kepada kitab Riyadhus Shalihin, tapi sebelumnya ada seperti biasa fikih. Kita kemarin bab apa? Mahar ya. Sudah selesai mahar, kemudian satu proses akad nikah. Setelah akad nikah nanti ada kita akan berbicara tentang kewajiban-kewajiban apa istri suami ya. Kemudian setelah itu jika ada problem nanti masalah perceraian juga dibahas. Bukan tujuannya adalah orang agar bercerai, agar tahu rambu-rambu perceraian. Jadi perceraian itu baru terjadi adalah untuk keselamatan semuanya. Gak ada perceraian nanti adalah tidak, maka perceraian ini karena biasanya terjadi karena konflik dan persengketaan, maka Islam mengatur secara rapi dan indah sehingga kalaupun ada orang bercerai sehingga tetap tidak menjadi sebab permusuhan, karena permusuhan itu pengaruhnya besar di anak sehingga anak bisa benci kepada kedua orang tuanya sehingga menjadi anak yang istilahnya broken home ya, tidak senang di rumah, senang di gardu dan di pinggir jalan, maka hasilnya adalah muncul anak-anak jalanan yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, dan amal jeleknya semuanya akan kembali kepada orang tua. Dan alangkah sengsaranya orang tua, hidup rumah tangganya tidak damai, sudah begitu di neraka gara-gara anaknya. Nanti ada pendidikan-pendidikan yang semacam itu. Akan tetapi kami ingin memberikan ulasan, dan sebetulnya tadi malam sudah kami sampaikan di Wuru. Kita kan sudah keluar dari bulan Maulid Nabi SAW. Akan tetapi Maulid Nabi masih ada terus. Dan jangan lupa nanti ada maulid yang kedua, Al-Bahjah. Ini ada maulid yang kedua. Mohon kehadirannya tanggal 4. Tanggal berapa? Bulan Arabnya tanggal berapa? Ya walad. Jadi ada maulid lagi yang kedua. Kapan rencananya? Ya, Pak. 11 Rabiul Tsani. Jadi insyaallah tanggal 11 Rabiul Tsani akan ada maulid lagi di Al-Bahjah 2 yang ada di Buyut. Jadi di sana ada Al-Bahjah 2, ada majelisnya juga. Dan ini insyaallah hari Ahad depan. Tanggal berapa? 26 Rabiul Tsani. 26 Rabiul Tsani atau tanggal 18 Maret. Maret ya. 18 Maret insyaallah ada maulid yang kedua. di Al-Bahjah 2 dan dihimbau dari tempat ini langsung kita tutup awal waktu jam 8 tek sudah bubar, dihimbau yang ada kesempatan untuk di sana sekalian makan siangnya di sana, tapi acaranya juga tidak panjang, jam 11 juga sudah selesai seperti yang ada di sini. Baik, nanti kita himbau untuk bisa datang sana semuanya. Baik, ini sana. Kemudian kami ingin menyampaikan satu mukaddimah yang mukaddimah atau kita menyampaikan satu hal yang amat penting, buah dari apa yang kita laksanakan dari perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Masya Allah ahli maulid luar biasa. Kita mengadakan dalam sebulan ini berapa kali kita menghadiri perayaan Maulid Nabi. Di sana sini kita menghadiri perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lain karena kita bangga dengan Nabi Muhammad. Sebab yang bangga dengan Nabi Muhammad harus bangga dengan sesuatu yang nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus tahu bahwa yang kita cari di balik perayaan ini adalah bukan ramenya gawe, bukan berkumpulnya orang yang banyak, 15 ribu orang kumpul ya, apa yang dapat kita, bukan itu. Seandainya yang kumpul cuma 10 orang tapi kok kita nyambung dengan Allah dan Rasulnya, itu sudah untung. Daripada 15 ribu misalnya, wah di Al-Bahjah 15 ribu orang kumpul, akan tapi sudah punya buah atau tidak di hati kita? Apa buah dari perkumpulan kita ini? Buahnya yang kita cari adalah kecintaan kepada Rasulullah. Maka ada tiga hal yang harus diperhatikan kesimpulannya, mohon dicatat. Yang pertama, senantiasa lintaskan makna syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memilih kita menjadi orang yang senang untuk melaksanakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nikmat ini sudah banyak dicabut oleh Allah dari hamba-hamba yang lain. Ada orang mendengar acara perayaan Maulid Nabi tidak pernah tergerak langkah kakinya untuk ke tempat tersebut. Bahkan ada orang di saat mendengar acara perayaan Maulid Nabi hatinya ingkar. Padahal Maulid Nabi itu apa? Adalah mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Sebab semua yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik segala sesuatu kalau orang faham. Kalau kita pengen tahu penabi paling bagus, ya Nabi Muhammad. Kalau kita pengen tahu umat yang paling bagus adalah umat Nabi Muhammad. Kalau kita pengen tahu sahabat paling bagus adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Kalau pengen tahu keluarga paling bagus adalah keluarga Nabi Muhammad. Kalau orang pengen tahu cara berpakaian yang paling bagus, cara berpakaiannya Nabi Muhammad. Cara duduk yang paling bagus, cara duduknya Nabi Muhammad. Semuanya nyambung kepada Nabi Muhammad. Sekarang suruh menjawab semua yang hadir dan yang tidak hadir, yang senang maulud dan yang tidak senang maulud. Ada pertanyaan, kelahiran yang paling bagus kelahiran siapa? Oh, lu kok begitu ceritanya? Bagaimana ada orang mengatakan sama kelahiran Nabi Muhammad dengan yang lainnya tidak ada beda? Itu mukaddimah mau jadi Nabi kayak Mirza Ghulam Ahmad itu nanti. Nabi Muhammad membeda. Jadi kelahiran paling bagus adalah kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak boleh memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sementara para sahabat Nabi tidak sekedar memuliakan wahyu Nabi Muhammad. Sahabat Nabi tidak memuliakan wahyunya saja, sebab Nabi Muhammad mulia bukan karena wahyunya saja. Semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad mulia. Nabi Muhammad mulia lahir dan batin. Nabi Muhammad mulia hidup dan mati. Nabi Muhammad mulia sebelum dan setelah jadi Nabi. Nabi Muhammad mulia di dunia dan di akhirat. Itu Nabi Muhammad SAW. Sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad mulia. Allah mengirim payung, mengirim mendung di saat Nabi Muhammad berjalan. Ayo, yang mengingkari Maulid Nabi, siapa yang dipayungi mendung? Kalau mengatakan sama dengan Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Nabi Muhammad waktu menjalankan perdagangan Sayyidah Khadijah belum jadi Nabi, tapi oleh Allah dipayungin mendung. Masya Allah. Ada orang mengatakan, sama Nabi Muhammad sama. Tidak beda dengan kita. Siapa yang mayungi ente? Iblis atau syaitan? Ini, Nabi Muhammad dipayungi oleh Allah. Subhanallah. Jadi kemuliaan diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi. Para sahabat Nabi sangat faham itu semua. Sehingga para sahabat Nabi pernah dalam satu hadis Imam Bukhari meriwayatkan Nabi Muhammad itu sahabat Nabi, "Ma tanakhama nukhamatan illa wasaqatat fi kaffi rajulin minhum." Nabi Muhammad itu fadallaka biha wajahu. Nabi Muhammad tidak membuang dahak kecuali sudah ditangkap oleh salah satu sahabat Nabi lalu diusapkan di wajahnya. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini yang harus difahami. Dahak bukan wahyu. Ayo, siapa yang mengatakan dahak wahyu? Daha adalah bukan wahyu. Dan daha itu pun bukan badannya Nabi Muhammad, tapi sesuatu yang harus dibuang oleh Nabi Muhammad. Tapi oleh sahabat Nabi dan Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan sahabat Nabi memuliakan dahanya Nabi Muhammad. Pun demikian tidak ada satu orang pun yang mengatakan itu kultus dan syirik. Loh, itu bukan memuliakan dah. Lalu ngapain? Ngambil berkah. Ente kemarin ngomong ngambil berkah juga enggak boleh. Terus apa? Ayo mau apa? Kalau tidak ngambil berkah juga memuliakan. Dua-duanya adalah benar semuanya. Kalau kita gabungkan, para sahabat Nabi mengambil berkah dari dahaknya Rasulullah. Sisi lain adalah karena mengagungkan Nabi Muhammad. Mengagungkan dahak Nabi Muhammad. Mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada orang mengagungkan dahak Rasulullah, tidak pernah dibilang kultus syirik bid'ah. Bagaimana ada orang memuliakan jasad Nabi Muhammad yang mengeluarkan dahaknya, ternyata malah dikatakan bid'ah dan syirik. Mohon maaf, ini adalah kesalahpahamannya. Maka mohon didoakan mereka itu agar sadar, sebab kasihan benar ya, kasihan benar orang-orang yang semacam itu. Jadi ini yang harus kita hadirkan, bahwa syukuri bahwa Anda menjadi orang yang rajin melaksanakan perayaan Maulid Nabi, yang maknanya adalah sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, tetap harus syar'i, harus menahan emosi hawa nafsu untuk tidak berdesak-desaan laki-laki dan perempuan, sebab ada koreksi di Al-Bahjah kemarin sudah tidak teratur. Karena terlalu banyaknya orang, biarpun terlalu banyak, tetap syariat kalau bisa dipakai. Sehingga berjubel laki dengan perempuan, biarpun sudah dipisah, tapi masih saja berkumpul. Semoga Allah mengampuni kita semua, tapi di kedepan hari harus dirapikan. Nah, maka syukuri makna ini. Bersyukur kalau Anda masih mendukung Maulid Nabi. Sebab kalau sudah nikmat ini dicabut, Allah, Anda akan jauh dari Nabi Muhammad. Maulid Nabi tidak senang. Ziarah kubur Nabi Muhammad tidak perlu, itu bid'ah. Akan tapi umat di dunia tidak bisa dibendung, karena ternyata waktu di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ziarah kubur Nabi Muhammad lebih banyak daripada waktu orang melaksanakan ibadah haji. Karena biaya umrah lebih murah daripada haji, dan kemudahan untuk umrah lebih ada, lebih mudah daripada haji. Ternyata penjuru dunia tidak bisa dibendung, mereka pada menangis di depan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengucapkan salam di depan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah, ketahuilah bahwa kita itu harus pandai dan cerdas ya. Jangan sampai kita salah di dalam mencari kemuliaan. Kita semua mencari kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita membaca hadis Nabi agar kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta itu ada di hati kita, rumusnya adalah anggota tubuh kita patuh. Orang cinta pasti patuh. Kalau kita kurang mau niru Nabi Muhammad karena kita kurang cinta. Jadi kalau orang sudah cinta, Masya Allah akan patuh, akan niru. Pernah kami gambarkan anak gadis yang gandrung dengan seorang artis perempuan. Dia akan niru cara berpakaiannya, niru cara potong rambut, niru cara jalannya. Anak muda yang gandrung sama pemain bola, lihat sampai rambutnya dikeriting persis kayak dia. Allah, beli kaos kayak begitu paling bangga. Sehingga namanya pun dirubah kalau bisa, sama dengan nama pemain bola tersebut. Kenapa itu semua terjadi? Karena ada cinta di dalam hatinya. Maka yang kita cari adalah cinta yang harus kita hadirkan, mencintai Nabi Muhammad, mencintai Rasulullah. Itu yang harus kita cari, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Maka kita harus koreksi, sudahkah kita mendapatkan cinta? Atau sudah sadarkah kalau kita ini mencari cinta? Permasalahannya orang enggak sadar. Kalau orang enggak sadar apa yang dicari, biarpun dia di tempatnya tidak akan mencari sesuatu tersebut, ya. Ibu enggak sadar pengen beli sayur, biarpun ibu di tempat sayur enggak pada bingung mau beli apa ya. Karena ibu tidak sadar, bapak tidak sadar. Tapi kalau sudah tahu mau beli sayur, ke tempatnya sayur dapat sayur. Maka sadari Anda itu mencari apa. Kita mencari cinta kepada Rasulullah, bukan mencari sanjungan. Wah, ini maulid di sini, ceramah enak atau tidak enak atau bagaimana. Bukan. Tapi mencari cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab cinta itu adalah rohnya daripada mengikuti. Sebab yang namanya mengikuti Nabi Muhammad, jika tidak ada rohnya, mengikuti Nabi Muhammad jika tidak ada rohnya, enggak ada nilainya. Sunnah Nabi yang kita lakukan harus ada rohnya. Kita harus tahu bahwasanya kalau ada orang makan dengan tangan kanan itu sunnah Nabi. Kalau masuk masjid dengan kaki kanan, sunnah Nabi. Ya, makan dengan tangan kanan adalah sunnah. Akan tetapi benarkah cukup kita makan dengan tangan kanan kita dapat sunnah Nabi? Sebab kita ketahui di pelangon Simon, si monyet juga makan pakai tangan kanan kadang-kadang. Apakah sudah kita katakan bahwasanya itu sunnah Nabi? Orang fasik, orang kafir bisa makan dengan tangan kanan. Apakah itu bisa dikatakan sunnah Nabi? Tidak. Akan tetapi yang menjadikan makna sunnah itu sambungnya hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah makna cinta. Sehingga kalau orang sudah mencintai Nabi Muhammad, rumusnya adalah tidak pernah lupa. Kayak seorang ibu yang mempunyai anak baru mondok, lihat, karena ibu saking cintanya kepada anak itu, cinta itu kayak apa. Jadi kalau sudah cinta kepada anak, ibunya, sang ibu ini, Masya Allah, kalau ditanya ibu, berapa kali ibu ingat kepada anaknya ibu, dia enggak bisa jawab, pokoknya kalau saya mau makan, ingat anakku, aku minum enak, ingat anakku, ingat anak. Ya begitulah cinta. Artinya kalau memang cinta kepada Rasulullah, ya selalu ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang bisa sampai derajat semacam ini, karena memang ada cinta di dalam hatinya. Dan cinta adalah yang paling penting. Kalau mengikuti Nabi Muhammad tidak ada cinta, enggak ada gunanya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Tapi mengikuti Nabi Muhammad bisa saja dilakukan oleh musuh, orang munafik, orang kafir. Akan tapi yang menjadikan mengikuti Nabi Muhammad ada maknanya, ada harus ada ruhnya, yaitu karena kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi kita mencari cinta. Keselamatan kita adalah dengan cinta kepada Rasulullah. Keselamatan kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini yang harus kita pentingkan. Cinta kepada Nabi Muhammad, keselamatan kita. Jadi paling penting yang kita cari dalam hidup kita, cinta kepada Rasulullah. Semua dari kita memang kalau menginginkan sesuatu akan berjuang untuk mencarinya. Kami yakin bahasanya para bapak dan ibu semuanya ingin punya anak soleh-solehah. Ya, gak ada aku ingin punya anak jadi penjahat tergede, gak ada. Semuanya ingin punya anak soleh-solehah. Bahkan semuanya ingin punya rizki yang luas kan. Sehingga ibu pernah sholat duha? Mana? Semoga rizkinya panjang banyak kan. Insya Allah termasuk bagian ikhlas, biarpun ikhlasnya anak TK. Gak ada masalah. Kemudian ada lagi orang yang selalu berdoa semoga anaknya soleh. Kalau ketemu sama kiai selalu, kiai Habib tolong doain biar anak saya jadi anak yang soleh. Kenapa ibu sampai minta doa dan berdoa? Karena memang ibu benar-benar, bapak benar-benar menginginkan anaknya jadi anak yang soleh. Ini benar. Jadi kalau orang menginginkan ya begitu, minta doa kepada sana sini, berjuang. Akan tapi sekarang pertanyaan, agar kita tidak menjadi pembohong dan pendusta di hadapan Rasulullah yang katanya kita mengaku cinta atau mencari cinta. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara kita ini yang pernah berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada hatiku kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duh, katanya pengen cinta kok enggak pernah minta. Hadir maulid tok rajin tapi enggak pernah minta cinta kepada Rasulullah. Allah marzikni hubbak wa hubba nabiyyik. Para salafus saleh berdoa, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadi minta cinta kepada Rasulullah ini penting, membuktikan kesungguhan. Jangan hadir maulid tok tapi enggak pernah tahu yang kita cari. Kalau ibu memang bapak mementingkan cinta kepada Rasulullah, tentu bapak ibu akan berdoa, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang terlupakan barangkali. Jadi pantesan enggak ada berubah ya. Suami sering kejam sama istri, istri cerewet sama suami, sama tetangga eker-ekeran gara-gara cat sampah, gara-gara selokan, gara-gara ini jemuran. Bagaimana padahal hadir maulid Nabi, Masya Allah, kalau laki asrokolan mahalul qiyam nangis, "Shallu ala Nabi Muhammad." Habis pulang berantem lagi. Ini bagaimana? Karena tidak dirasakan. Cinta itu yang perlu kita cari. Nah ini, jadi yuk kita minta kepada Allah yang kedua ya. Minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad dan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas sunnah Nabi. Jadi jangan Anda melakukan satu sunnah Nabi kecuali Anda sadari bahwasanya itu sunnah Nabi. Artinya ingat Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak ingat Nabi Muhammad, lompong, kurang bermakna. Jadi waktu Anda minum air dengan tangan kanan, tidak cukup Anda mengatakan ini sunnah Nabi. Akan tapi yang harus Anda hadirkan, membiasakan, menyadari bahwasanya ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad. Banyak orang melakukan sunnah Nabi, tapi yang diingat bukan Nabi Muhammad. Banyak orang melakukan sunnah Nabi, tapi yang diingat buku hadis. disebut dengan di kitab Bulughul Maram. Jadi kitab Bulughul Maram yang berjilid kebayang waktu kita mengamalkan satu hadis, bukan Rasulullah yang dilihat. Sementara sunnah Nabi itu adalah sunnatun Nabi, sunnahnya Rasul, bukan sunnah yang kita tuju. Akan tapi untuk sampai kepada Rasul, maka kita melakukan sunnah. Tetap yang dibidik adalah Rasulullah, yang kita utamakan Nabi Muhammad. Sehingga banyak orang tertipu menjalankan sunnah itu bukan karena hadirnya Rasulullah di hatinya. Mungkin seorang ustaz yang masuk ke masjid, Masya Allah, karena masuk ke masjid langsung beliau melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, luar biasa. Jangan sampai masuk masjid tidak melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Cuman kita pengen tahu, waktu sholat sang ustadz ini melakukan sholat tahiyatul masjid, ingat apa? Jangan-jangan tidak ingat Rasulullah. Yang diingat hanya, saya ini ustadz, masa langsung duduk enggak pantas, saya harus ngasih contoh, saya kan ustadz. Allahu Akbar. Loh, cuman enggak enak kalau saya langsung duduk, oh saya ustadz, kemarin saya baru ceramah tentang tahiyatul masjid, masa sekarang saya enggak tahiyatul masjid. Mana Rasulullah yang diingat? Bukan dia mengingat gedenya dia karena ustadz kabir, ustadz besar. Saya harus tetap dengan sunnah Nabi. Sampai jalannya tuh ditimbang kiri kanannya berapa senti itu. Oh Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Rupanya yang dipikir bukan Rasulullah, tapi yang dipikir ada orang lihat saya karena saya uswatun hasanah, saya penerusnya Nabi Muhammad. Tapi yang diingat dirinya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita meningkatkan makna atau kualitas sunnah Nabi. Jadi semua dari kita jangan menjalankan satu sunnah kecuali hadir di hati Anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlahan mau minum air, ingat Nabi Muhammad. Masuk WC, ingat Nabi Muhammad. Bahkan di saat Anda tidak bisa melakukan sunnah, maka ingat Nabi Muhammad dan minta ampun kepada Allah. Mungkin dalam keadaan tertentu seharusnya Anda duduk, cuman gaya makan sekarang tidak dikasih kursi. Ayo, makan prasmanan ya. Makan prasmanan itu maksudnya Anda boleh makan tapi jangan nambah, jangan banyak-banyak. Itu. Sebab kadang-kadang sudah terlanjur ngambil sedikit, enak pengen balik, sungkan. Itu makan prasmanan ya. Sudah budaya, tapi gak apa-apa, masih mau ngasih makan ya, lumayan. Ya. Baik, akhirnya kadang tidak dikasih kursi ya, akhirnya berdiri. Baik, kalau orang faham sunnah Nabi, aku harus makan dengan duduk. Tapi di saat berdiri, dia menyadari, ya Allah, aku tidak bisa ngikuti kasihmu Nabi Muhammad, sebab tidak difasilitasi. Saya berdiri, ya Allah, minta ampun, aku tidak ngikuti. Atau tangan kanannya lagi sakit sehingga tidak bisa makan dengan tangan kanannya, tapi dia harus makan dengan tangan kirinya. Jalankan sunnah Nabi, ya Allah, aku tidak bisa mengikuti kasihmu Nabi Muhammad karena tanganku sakit. Nah, itu dapat pahalanya. Nah, begitulah maksud menjalankan sunnah. Itu saja ya, tiga hal yang sering kita lupakan. Yang pertama, mensyukuri nikmat besar karena kita digolongkan oleh Allah sebagai orang ahli maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah hadirkan Nabi Muhammad di saat kita menjalankan sunnah Nabi, termasuk di saat Anda membaca solawat. Ya, kalau membaca solawat yang diingat Rasulullah, sebab apalagi solawat yang banyak-banyak itu godaannya gede, apalagi solawat yang 4444 yang diingat bilangannya masih 1000, ya Allah jam 11, 2000 baru jam setengah, 3000. Jadi yang diingat bilangannya sama ribuannya, bukan Rasulullah. Yang ke pusing dengan tasbihnya ya. Boleh 4444 tapi sang khusyuk itu luar biasa. Jangan sampai kita tertipu dengan ngitung bilangannya, ngitung ribuannya sampai dikit-dikit ngelihat jam. Aduh, sudah lapar nih. Masih 3200, 3300, 3400. Nah, sehingga yang diingat angka-angka dan bukan Rasulullah, maka ini adalah sholawat yang kurang berkualitas ya. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Langsung saja kami akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala. Kita masih babul amanah. Wa'an Hudzaifah, dan diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda. Qala, beliau berdua bercerita. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Yajma'ullahu, Allah mengumpulkan. Allah mengumpulkan tabarakallahu wa ta'ala. Allah yang maha suci dan maha tinggi, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, mengumpulkan annasa, manusia-manusia di padang mahsyar nanti. Fayakumu, maka berdirilah al-mu'minuna, orang-orang beriman, pengikut pecinta Rasulullah. Hatta tuzlaf, sehingga didekatkan lahum kepada mereka surga. Bagi ahli iman surga dekat, tapi bagi ahli neraka berjalan menuju neraka sudah tersiksa. Jadi perjalanan yang menyiksa. Jadi kalau ahli surga itu di perjalanannya sudah merasakan surga, tapi ahli neraka di perjalanannya itu tersiksa. Dia pengen cepat-cepat, tapi cepat-cepatnya ke neraka. Pengen di situ sudah tersiksa, serba tidak enak. Tapi orang ahli iman didekatkan surga. Fayatuna Adam, kemudian mereka datang kepada Sayyidina Adam. Ini masalah syafa'ah dan insyaAllah akan dibahas khusus. Mohon diingatkan, insyaAllah ada syafa'ah utma. Ini pembahasan ini penting sekali, tapi tidak kita bahas sekarang. Fayatuna Adam, mereka itu pada datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Salawatullahi alaihi, semoga Allah, salawat Allah senantiasa terlimpahkan kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Fayaquluna, kemudian mereka pada berkata, ya abana, wahai orang tua kami, bapakku, karena bapak kita semua adalah Nabi Adam. Istaftih lanal jannata, mintalah kepada Allah untuk dibukakan surga. Surga didekatkan tapi belum diboleh masuk. Surga didekatkan tapi belum boleh masuk. Fayaqulu, kemudian Nabi Adam menolak dan berkata, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Wahal, apakah akhrajakum, Allah mengeluarkan kalian minal jannati, dari surga, kecuali karena kesalahanku waktu itu. Maksudnya, lihat, biarpun itu bukan kesalahan yang hakiki, tapi dirasakan oleh Nabi Adam sebagai kesalahan. Nabi Adam malu, aku malu mengen minta kepada Allah. Karena apa? Kalian keluar ke dunia ini juga gara-gara aku dulu. Bagaimana aku sekarang minta masuk lagi ke surga? Enggak dah. Lastu bi sahibi dhalika, aku bukan ahlinya. Lastu bi sahibi dhalika, itu aku bukan yang memiliki itu. Maksudnya, bagian itu bukan bagianku. Idhabu ila bni Ibrahim khalilillah, pergilah kepada anakku Ibrahim, anak keturunannya maksudnya. Datanglah ke Nabi Ibrahim khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fayatuna Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata, lastu bi sahibi dzalika, aku bukan ahlinya dalam hal itu. Enggak, jangan suruh aku minta kepada Allah untuk membuka surga. Aku enggak berani, aku enggak pantas. Innama kuntu khalilan min waro'a. Waro'a, aku menjadi khalilullah, kekasih Allah, karena aku berada di belakangnya. Belakangnya siapa? Muhaddisin, para surah hadis menjelaskan, aku menjadi kekasih Allah karena aku berada di belakangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku bisa dipilih oleh Allah begini karena aku di belakangnya orang. Di belakangnya Musa, di belakangnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku di belakang. Aku dipilih karena aku di belakang mereka. Datanglah kepada itu orang yang lebih hebat dari aku. Nah, ini ketawaduan juga dari Nabi. Dan memang beliau merasa tidak punya hak untuk itu. Dan Nabi Ibrahim merasa tidak punya hak untuk minta syafaat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Merasa malu. Kemudian, i'madu ila Musa, datanglah engkau, sengajalah pergi ke tempatnya Musa. I'madu, bersengajalah kalian semua, ila Musa, kepada Sayyidina Musa. Kallamahullahu taklima, Allah telah mengajak bicara dengan Musa dengan pembicaraan yang khusus, dengan cara yang khusus. Fayatuna Musa, kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Musa. Fayakulu, dan berkata Nabi Musa, lastu bi sahibi dhalika, enggak, itu bukan bagianku. Idhabu ila Isa, datanglah kepada Isa. Kalimatullah, kalimat Allah, maknanya kalimat Allah wa ruhuhu, kalimat Allah dan ruh Allah, maksudnya apa? Beliau itu dilahirkan tanpa dengan proses bapak, cukup dengan kalimat Allah, kun jadilah, maka jadilah. Cukup dengan kun, maksudnya dengan kuasa Allah tanpa harus proses pernikahan. Wa ruhuhu, ada yang mengatakan bahasanya ruhuhu itu adalah Sayyidina Musa diberi oleh Allah mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi itu adalah ruhuhu. Jadi ruh Allah, bukan berarti Nabi Musa itu rohnya Allah, bukan. Sebab makna itu fah di dalam bahasa Arab itu maknanya macam-macam. Itu maknanya. Jadi yang jelas Sayyidina Isa alaihissalam, datanglah engkau kepada Isa. Fayaqulu Isa, Nabi Isa pun berkata, lastu bi sahibi dzalika, aku bukan ahlinya. Jangan, aku tidak berani. Fayatuna Muhammadan sallu ala Nabi Muhammad. Datanglah kepada Nabi Muhammad, mereka berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad. Fayaqumu, kemudian Nabi Muhammad berdiri. Fayu'dhan lahu, dan diizinkan oleh Allah Nabi Muhammad diizinkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad melakukan sujud, dan setelah Nabi Muhammad sujud ada suara menyeru, irfa' ra'sak, sal tu'ta wasfa' tusaffa, angkat kepalamu, minta apa saja kau akan dikasih Muhammad, berikan syafaat kepada umatmu yang nunggu itu. Akhirnya Nabi Muhammad sujud, fayu'dhan lahu, diizinkan. Tapi ketahuilah, ini yang dihadirkan oleh Imam Nawawi bukan sisi kejadiannya dengan Nabi Muhammad, tapi wa tursalul amanatu warrahimu, amanat dilepas. Fayakumani jambatai sirati yaminan wa shimalan, ada namanya silaturahmi yang harus kita jaga, amanah yang harus kita jaga. Ternyata nanti datang di hari kiamat, kedua hal ini namanya amanat dan silaturahmi itu ada di sepanjang siratal mustaqim. Nah, mau ngapain ini di sepanjang siratal mustaqim? Nah, ini dihadirkan oleh Allah di tempat itu untuk mengambil orang yang enggak menjalankan amanat. Jadi kalau ada orang enggak menjalankan amanat, enggak selamat itu. Mau jalan, cowel, masuk. Mutus tali persaudaraan, makanya la yadkhul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Hati-hati, tali persaudaraan ini sebabnya macam-macam, waris. Paling banyak waris. Dan waris itu bukan saja duit, pondok bapaknya. Ada madrasah bapaknya. Ada baju macam-macam, jangan selama warisan duit. Bukan. Kakak adik sama-sama ustaz itu enggak akur tuh. Kadang-kadang gara-gara kantin anak pertama dan anak kedua. Anak-anaknya mah baik, istri-istrinya itu karena jualannya nyayin saya tuh. Masya Allah. Lah ini silaturahmi sampai enggak tegur siapa ini. Urusan kantin ya. Dan itu paling bahaya memang kalau sudah pondok digunakan untuk cari duit itu memang bermasalah. Di mana-mana. Nah, mungkin anaknya baik-baik tapi mantunya. Nah, sebab mantunya hanya dilihat cantik saja lalu dinikahi kan begitu. Tidak mikir dari mana pendidikannya. Ini bermasalah. Sebagian anak kiai kan merasa kalau dia bisa mendidik kan pondok, rumah di lingkungan pondok. Nah, ini Pak Arman. Ini kemudian ada harta peninggalan orang tua, masya Allah, eger-egeran sampai turun tujuh enggak beres-beres. Jadi memang tujuh turunan harus masuk neraka semuanya begitu. Waduh, eger-egeran sampai masya Allah. Belum lagi hal-hal lainnya. Laitur rahim, dia akan menjaga di siratal mustaqim. Lah ini kau putus persaudaraan dengan pamanmu, cowel, masuk neraka jahanam. Amanatmu dulu mana, dititipi duit 200 ribu saja hilang. Masya Allah, apalagi lebih dari 200 ribu. Jadi amanat itu diminggir sepanjang surat al-mustaqim ini. Masya Allah, mengerikan. Maka yuk beresin. Yang membawa amanat sampai mati nongkrong di situ. Tapi kalau sudah diberesin di dunia, aman. Amanat, urusan harta amanat, duit amanat. Banyak amanat. Dan paling gede amanat adalah amanat orang yang punya makom ustadz kiai dan sebagainya. Orang yang punya pangkat amanat gede. Kalau ada orang bodoh melarat, bodoh melarat tidak punya pangkat, ada amanat tapi tidak segede bagi yang kaya alim punya pangkat. Iya kan? Pilih mana? Di saat sadar diam. Coba kalau seorang ibu pengen melarat atau pengen kaya, langsung kaya gitu. Jadi alhamdulillah kalau dengarnya itu dengar sadar ya. Baik. Jadi amanat itu luar biasa. Harta amanat. Bagaimana? Zakat amanat. Itu akan nengkreng nanti sepanjang siratal mustaqim. Fayamuru awallukum kalbarqi. Jadi ada orang yang tidak punya urusan amanat dan tidak mutus tali persaudaraan, ini yang meluncur nanti. Awallukum, paling depan mereka itu berjalan seperti kilat. Jadi baru di sini sudah hilang sampai surga. Allah, semoga Allah menggolongkan kita kepada golongan ini. kamaril barki, kayak apa sih seperti seperti perjalanannya kilat tuh kayak apa? Jadi perawi Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, kok ada orang jalannya kayak kilat tuh gimana? Qala alam taro kaifa yamuru wa yarji fi turfatiin? Alam taro, apakah kau enggak lihat bagaimana yamuru dia akan melewati wa yarji lalu kembali fi turfatiin dalam kedipan mata. Maksudnya di sini kini sudah hilang. Sudah masuk surga. Lah ini begitu cepatnya ini. Karena apa? Enggak punya urusan ya. Enggak ada yang nyewel. Hah, kalau dicewel nih tanggamu nyium bau daging enggak kau kasih. Mereka ditutup. Ya Allah, kecebur. Masya Allah. Apalagi yang suka cerewet, gunjing lagi habis. Semua kamar rirehi. Kemudian ada yang berjalan seperti perjalanannya angin. Wuss. Tuma kamar ritair seperti burung terbang. Wa syaddur rijali tajribihim a'maluhum. Jadi paling kuatnya orang akan berjalan bersama mereka amal mereka. Jadi yang menjadikan cepat itu adalah amal. Amal baik. Dan amal baik itu adalah yaitu tadi. Amal baik baru ada nilainya kalau memang amanat-amanat sudah beres. Biarpun amalnya baik, kalau amanatnya tidak dijalankan, dicewel benar itu nanti. Sujudnya hebat, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, dikirnya sehari berapa ribu, sholat malamnya enggak pernah putus, puasa Dawud enggak pernah ini. Tapi kalau ngomong sama tetangganya, legit, amanatnya enggak ada. Memang ada orang diuji, urusan ibadah mah hebat. Tapi amanat enggak bisa ditutupi fulus. Enggak bisa ditutupi duit. Enggak bisa ngomong masalah duit. Kalau ngomong masalah duit sudah langsung setan masuk babnya itu. Nah, ini adalah ada orang tertipu kayak ini, warajin ibadah. Mungkin walau Masya Allah, luar biasa. Nah, ini akan tetapi punya permasalahan. Nah, ini bakal dicewel nanti masuk neraka. Wa nabiyukum qa'imun 'ala sirati yaqul, dan nabimu Nabi Muhammad berdiri di depan sirat dan berkata, Rabbi sallim, ya Allah, Rabbi sallim, ya Allah, selamatkan umatku, jangan sampai ada yang kecebur, Rabbi sallim. Wa fi hafati sirati, dan di sepanjang pinggir siratal mustaqim, kiri kanannya itu kalalibu, ada besi-besi yang ada ujungnya tancap dan bengkok. Mu'allaqatun, yang digantungkan di sepanjang sirat. Ma'muratun, disuruh. Bi'akhdi man umirat bihi, semua orang ma'muratin disuruh bi'akhdi untuk mengambil. Man orang umirat, yang diperintahkan besi-besi tersebut bihi untuk mengambil orang tersebut. Jadi komando, tuh makan zakatnya orang kak. Itu makan zakat tuh. Tuh ustaz bagi zakat salah tuh. Sebut syut. Cowel syut. Langsung di. Syut masuk. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Hatta ta'jiz a'malul ibadi, sehingga yang namanya amalnya seorang hamba itu ada yang lemah, amalnya itu membawanya itu enggak mampu. Jadi punya amal tapi kegedean dosa, kegedean ninggalkan amanat tadi, wah sakitnya jalannya enggak bisa. Hatta yajiu rajuli, sehingga ada seorang itu datang di hari kiamat itu di padang mahsyar, kemudian nyebrang siratal tul, la yastati usairo, enggak bisa berjalan, kebanyakan beban dosa, illa zahfan, kecuali kesot itu berjalan dengan, mohon maaf, dengan pantatnya tadi ya, sudah kelewatan ya, kita bacanya kelewat. Wa fi hafati sirat, kemudian di kiri kanannya siratal mustaqim ada besi-besi yang bengkok, kemudian itu mencolelnya, mencambut, mengambil orang-orang yang diperintahkan. Wa maghdusun najin wa mukardasun finnar, jadi manusia di situ antara orang yang maghdus terlepas, najin selamat bebas, ada yang mukardasun finnari, ada orang yang kecebur, dimasukkan, diambil ke dalam neraka. Walladhi nafsu abi hurairah biyadihi, demi Allah, maksudnya demi Allah, demi jiwa Abu Hurairah yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, inna qa'ra jahannama, sesungguhnya dasar neraka jahannam itu dalamnya la sab'una kharifan, 70 tahun. Jadi orang kecebur dari siratal mustaqim ini 70 tahun baru blek ke bawah. sudah panas ini belum. Masya Allah, mengerikan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qalu waro'a waro'a wa bil fathhi fihima, dengan fathah waro'a waro'a. Wa qila bid dhom bila tanwin waro'u waro'u. Wa man ahu lastu bidil kadarajati rafi'ati, aku belum punya pangkat untuk sampai minta syafaat karena aku masih di bawahnya nabi yang lainnya. Wahia kalimat tuntutkar, itu kalimat disebutkan ala sabili tawadu'i, karena ketawaduan para nabi-nabi. Waqad basattu maknaha, aku telah jabarkan maknanya, kata Imam Nawawi, fi syarhi sahihi muslimin, di dalam kitab syarah sahih muslim. Imam Nawawi itu mencarai kitab sahih muslimnya Imam Muslim. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Yang perlu kami kita hadirkan di sini sedikit tentang kemuliaan Nabi Muhammad lagi. Jadi Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta pada Allah, ikut Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Tidak akan mendapatkan kecintaan dari Allah kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Itu di dunia. Lah di akhirat ternyata diulang lagi kemuliaan Nabi Muhammad. Di akhirat diulang lagi kemuliaan Nabi Muhammad. Lihat, Allah itu bisa memberikan pertolongan kepada umat ini tanpa melalui Nabi Muhammad. Bahkan bisa melalui siapapun. Tak tahunya. Bahkan bisa langsung kepada Nabi Muhammad. Tapi sengaja oleh Allah dibuat begitu. Kalau seandainya umat ini langsung minta kepada Nabi Muhammad dan langsung dikasih, mungkin yang lain menduga. Nabi yang lain juga bisa. Kan begitu. Tapi oleh Allah sengaja digiring. Diilhami mereka untuk datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam menolak. Nabi Nuh menolak. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa menolak. Sampai Nabi Muhammad. Ya. Untuk apa ini semua dibuat oleh Allah begitu? Agar tahu bahasanya, ini loh Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia. Dimuliakan di alam akhirat nanti. Waktu di padang mahsyar dimuliakan. Sehingga ini kemuliaan yang diberikan Allah, ditunjukkan. Allah bisa memberikan pertolongan tanpa mereka semuanya. Allah bisa di saat Nabi Adam minta, boleh. Tapi oleh Allah sengaja dibuat Nabi Adam tidak memberi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim enggak mau, Nabi Musa enggak mau, Nabi Isa enggak mau, bari Nabi Muhammad dan buat hiyali atau analah, analaha, aku yang punya hak, aku ana sahibu dalika, aku yang punya hak untuk meri syafaat. Min kemudian Nabi Muhammad sujud, dan di saat sujud diseru oleh suara, angkat kepalamu Muhammad, sal, tanya, mintalah kepada Allah, tuto kau akan dikasih. Wasfa'tu syafa', mintalah syafaat, kau akan diberi sebab pertolongan. Jadi engkau akan bisa memberikan syafaat kepada umat. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulia di dunia dan di akhirat. Jadi orang itu dalam riwayat itu begini. Nabi Muhammad itu para orang-orang itu biasa minta kepada Allah dengan membawa Nabi Muhammad tawassul. Jadi ada tawassul kepada Nabi Muhammad sebelum terlahir. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu sebelum Nabi Muhammad datang, orang-orang Yahudi kalau mau perang minta, ya Allah menangkan peperanganku karena Nabi akhir zaman. Tawassul Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian setelah Nabi Muhammad menjadi nabi, orang bertawassul. Kemudian setelah nanti di padang mahsyar, tawassul lagi kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tawassul, boleh tawassul dengan Nabi Muhammad kapan saja. Maka ada orang aneh, kalau Nabi Muhammad hidup boleh, kalau mati enggak boleh. Ajib. Jadi onek, aku hidup mati boleh. Akhirnya waktu setelah Nabi Muhammad di padang mahsyar sudah meninggal, dan ternyata kita juga bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad boleh kita bertawassul dengan Nabi Muhammad di saat sebelum hidup, di saat waktu hidup, di saat setelah hidup. Dan ini semua kisah ini ada semuanya. Dan ada di dalam kitab Sahih Bukhari tawassulnya para ahli mahsyar. Minta kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian sisi lain, lihat Nabi Muhammad kasihnya kepada kita. Nunggu, ngapain nunggu di Siratul Mustaqim? Masuk surga kan enak ya. Nunggu di Siratul Mustaqim, Nabi Muhammad was-was khawatir akan umatnya, salim, salim, salim. Dan tidak ingin satu umat pun tertinggal. Dan itu kasih Nabi Muhammad waktu hidup, dan kasih Nabi Muhammad setelah hidup. Sungguh Nabi kasih ar-ra'ufir rahim, yang sangat pengasih dan sangat penyayang kepada umat. Bahkan Nabi Muhammad itu arhamu bina minna, lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Nabi Muhammad tidak rela kalau mata kita melihat maksiat. Nabi Muhammad tidak rela kalau mulut kita ngomong kotor. Nabi Muhammad tidak rela kalau anggota kita melakukan kemaksiatan. Akan tapi kita kadang bermaksiat nyantai, bermaksiat masih bisa senyum dan tertawa. Sungguh Nabi Muhammad lebih cinta kepada kita dari kita sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Sama saya Nurdiansa dari desa Cibukirang. Pertanyaan saya di luar tema Buya. Saya kerja di kantin, di catering. Nah, setiap makanan matang itu saya sering nyobain. Oh, hukumnya yang saya makan itu apa ya, Bu ya? Sudah apa? Putus-putusnya. Saya kerja di catering. Kerja di catering. Makanan. Nah, kan setiap ada makanan yang matang, kadang kita nyomot gitu, Bu ya. Kadang kita nyomot makanan gitu, ngambil. Nah, itu hukumnya apa ya, Bu ya, yang saya makan itu? Terima kasih, Bu ya. Baik, kemudian dari ibu-ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, saya punya adik dinikahkan secara syah dan hukum agama oleh keluarga saya. Setelah pernikahan itu berlangsung 8 bulan, Allah memberikan rizki. Anak itu mengandung 2 bulan. Setelah anak itu mengandung 2 bulan, suaminya pergi pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan istri beserta keluarga. Oleh keluarga saya, istrinya suruh nyusul. Sudah disusul tapi tidak mau. Setelah anak itu lahir, ditunggu sampai 40 hari setelah nifas, Bu ya. Suaminya atau bapak dari anak itu tidak pulang, tidak datang lagi, bahkan tidak bertanggung jawab, Bu ya. Nah, setelah 40 hari nifas, ngajuin gugatan ke pengadilan agama dan alhamdulillah dikabulkan. Nah, setelah anak itu sekarang usianya 1 tahun 2 bulan. Setelah anak itu berusia 1 tahun 2 bulan, terjadilah perebutan hak asuh. Bagaimana Bu ya hukumnya? Nah, hukum sudah benarkah orang tua atau ke keluarga saya mengajukan ajuan gugatan? Begitu saja Bu ya. Baik, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya persilakan kepada Al-Mukarram Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Baik, yang pertama adalah jawabannya adalah tidak diperkenankan. Kalau Anda punya tugas nganterin, amanat Anda cuma nganterin saja. Kalau cowel sudah tidak amanat. Nah, kalau comot-comot tidak amanat, itu bisa nunggu di Shiratal Mustaqim. Biarpun kecil tapi bisa menjadikan kecebur nanti. Dan orang harus membiasakan, jangan ngentengin. Bahkan bukan saja tidak rela, merasa marah juga mungkin yang punya itu. Enak comot-comot, belum lagi nanti tangannya kotor atau macam-macam. Sementara itu adalah miliknya dia. Jadi kita tidak boleh yang demikian itu. Amanat itu bukan dari yang gede. Jadi dari kecil dulu ini harus dijaga amanat. Saya suruh nganterin. Kalau lapar ya makan, tapi yang halal milik kita sendiri. Jadi Anda tugasnya nganterin, tidak boleh cowel-cowel ya. Tidak boleh apa? Comot-comot. Itu hukumnya haram karena bukan milik Anda. Kecuali Anda sudah minta izin, saya boleh comot-comotnya. Kalau diizinkan ya boleh, bahkan separuh pun Anda makan boleh, asalkan diizinkan sama yang punya. Baik, kemudian masalah lain, ini tolong amanat, bukan masalah itu saja. Dan amanat itu ternyata lebih banyak nanti kalau kita bahas adalah orang yang begitu. Orang yang dititipi, kadang-kadang orang mau suruh ngirim sedekah saja ditunda. Sunda, ini ada. Tidak mau langsung ngasih ke, tidak tahu ada aja sebabnya nih. Ini kasihkan ada anak yatim di sana. Ntar, besok. Menunda itu juga tidak amanat. Padahal kalau dia tepat waktu, dia memberikannya, ketahuilah di saat seperti itu, dia sama seperti orang yang bersedekah. Nah, lihat hadis Imam, hadis di dalam Riyadhus Shalihin sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau orang diamanati untuk menyampaikan sesuatu, kemudian dia menyampaikan, maka dia sudah mendapatkan pahala sama. Luar biasa. Kemudian juga amanat-amanat yang lainnya. Urusan waktu. Sampai begitu takutnya kita punya guru di Hadramut sana. Namanya Ustadz itu tidak pernah mau ngajar. Kecuali waktunya itu tepat. Kalau 60 menit, ya 60 menit. Sampai ada Syekh Muhammad Al-Khatib itu orang yang sangat warok. Dengan Syekh Habib Salim Asyatiri, orang yang alim juga warok. Jadi ini eker-ekeran jam. Jadi Habib Salim itu sebelum waktunya belum keluar. Syekh Muhammad Khatib itu pangkatnya muridnya. Jadi demi kebersihan sebuah kerja, maka berani nunggu, Bib, ini bagian saya. Habib Salim mengatakan, saya belum jamnya. Padahal memang Habib Salim masuknya terlambat, dikit, maka dia nambah sedikit. Rupanya Syekh Muhammad Khatib itu murid beliau juga, tidak mau ke saya. Saya haram ini. Bahkan seperti Syekh Muhammad Ba'udan, orang yang sangat warak, orang alim, ya, profesor ya, hanya ternyata sangat sederhana ya, beliau hanya membawa kerjaannya di rumah itu yang ngasih kambing ini, biarpun sudah alim beliau kayak begitu. Nah, beliau juga sehingga karena ingin bersih urusan kerjaannya itu, beliau mengkursus, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tambahan, barangkali ada waktu-waktu yang digunakan untuk beliau guyon, tidak sesuai dengan misinya, sehingga bisa halal ditutup dengan ini orang amanat, ini urusan ngajar juga, urusan apa namanya, urusan tugas. Urusan bukan ngajar saja. Kalau Anda berjanji bekerja di satu tempat, Islam itu mengajari amanat, mulai jam 7 sampai jam 12, ya jam 7 sampai 12. Nah, kalau harus sholat duha minta izin, sholat duha sunnah, jangan enak sholat duha 8 rokaat koryanannya 2 juz ubar nanti kayaknya ibadah neraka itu ya. Jadi kalau memang harus sholat duha minta izin, bos saya minta izin ke sholat duha 2 rokaat ya boleh. Nah, kalau tidak boleh, Anda tidak boleh sholat duha karena sunnah. Oh, kan? Karena ini kewajiban, karena mungkin berkenaan dengan kemaslahatan umum, suruh jaga rel kereta api sholat duha. Ya kan, macam-macam ini permasalahannya. Jadi harus ada aturannya. Baik, itu adalah masalah apa? Masalah catering yang comot-comot ya. Kemudian yang kedua masalah hak ya. Yang pertama ibu, masalah nifas tidak harus 40 hari. Ini kan kebiasaan orang awam, kalau 40 hari langsung selesai nifas kan. Padahal ada rumusnya nifas secara jelas yang sudah dibahas ya. Kita ada buku fikih head praktis sama nifas. Kita ingin mengadakan kursus kapan-kapan, bagaimana memahami head itu hanya 30 menit kali 3. Head dan nifas 30 menit berhenti, 30 menit setelah itu 30 menit lagi berhenti, setelah itu 30 menit. Insyaallah sudah selesai sebab fikih head praktis sama nifas praktis. Jadi nifas tidak harus 40 hari. Jadi sesuai rumusnya. Ada orang nifasnya hanya sehari, ada orang nifasnya 10 hari, ada orang nifasnya 50 hari, ada orang nifasnya 60 hari. Ada orang nifasnya kacau lebih dari itu. Namanya istihadhah nanti. Campur istihadhah nifas dengan istihadhah head. Nah, adapun masalah yang ditanyakan, siapa yang berhak? Pertama ya beginilah, pernikahan harus indah ya, abadi, jangan sampai seperti itu. Kalau ada seorang suami sudah menanam buah tak taunya pergi, tidak datang, ini kan musibah, suami tidak benar itu. Dan untung masih punya anak satu, tidak tambah dua, tiga ya. Kalau sudah tiga meninggalkan kan kacau, Allah lebih sayang kepada orang tersebut. Tapi harus koreksi, kenapa suami pergi ya? Jangan-jangan suami istrinya yang enggak benar. Jadi semuanya perlu koreksi diri. Suami pergi itu karena ada anak, buah hatinya ada di dalam perutnya kok meninggalkan. Mungkin ada sesuatu yang berat. Mungkin istrinya enggak pernah peduli, nyetrika baju hangus, masak busuk, kopi terlambat, sepatu kehujanan, macam-macam. Ya, mungkin pusing ini. Jadi kadang-kadang seorang suami itu menjadi tidak benar itu juga karena ulahnya sang istri, dan istri juga kasar mungkin karena kekasaran sang suami. Jadi yang paling enak adalah koreksi diri, kenapa harus terjadi yang demikian itu. Baru nanti dibina kembali, rumah tangga harus indah harga mati ya. Sebab yang di rumah tangganya cekcok berantem itu mukaddimah masuk neraka, sebab pasti ada yang zalim ya. Jangan sampai ada di rumah kita kayak begitu. Baik, ini yang enggak. Kemudian masalah hadona, jadi siapa yang berhak untuk merawat anak? Mutlak kalau terjadi perceraian, dan perceraiannya tadi sah karena suaminya tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah, itu adalah perceraian yang diperkenankan. Seorang wanita boleh menggugat cerai di saat suaminya zalim, memukul, atau suami fasik, tidak sholat, tidak mau puasa, atau suaminya itu adalah tidak memberi nafkah, itu berhak ya. Atau suaminya kayak begitu, enggak mau datang dan sebagainya ya, didatangi pun enggak peduli, ini kan bermasalah. Maka seorang wanita berhak minta cerai, dan setelah terceraikan, maka siapa yang berhak merawat anak? Di dalam Islam, hadonah itu hakul hadonah, yang punya hak untuk merawat anak selagi anak belum masuk usia tamlis mutlak di tangan ibu, asalkan ibunya itu belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemudian ibunya itu yang kedua adalah wanita yang benar. Ya, maka di saat seperti itu hadonah, haknya merawat anak diberikan kepada sang ibu mutlak, tidak bisa ditawar. Bapak enggak bisa sama sekali, kecuali sang ibu sudah menikah lagi karena dia punya kesibukan, baru nanti ada negosiasi. Bisakah sang ibu nanti merawat anak dengan suami barunya? Kalau tidak, nanti diberikan kepada keluarga perempuan daripada suaminya. Nah, ini adalah supaya bisa dirawat, atau keluarga perempuan dari istrinya diserahkan supaya maksimal ya. Ini cuman ya keterlaluan, mau sama ibunya enggak mau sama anaknya. Ini lagi-lagi suami kedua yang kurang ajar lagi nanti ini. Ini biasanya. Makanya pemilih adik putriku yang baik, milih itu yang benar, jangan asal pilih saja. Asal senang menikah, asal senang nikah. Ini musibahnya. Baik, itu jadi hakul hadhanah, haknya itu adalah hak merawat anak di bawah usia tamyiz, itu adalah sang ibu. Tamyiz itu apa sih? Tamyiz itu syaratnya dua, Bu. Seorang anak disebut sebagai tamyiz, baru kalau sudah tamyiz boleh milih, ikut bapak, ikut ibu. Jadi usia tamyiz adalah umurnya anak 7 tahun hijriah, satu, syaratnya ada dua. Satu, 7 tahun hijriah. Yang kedua adalah sudah bisa membedakan antara api dengan roti, bisa membedakan antara kiri dengan kanan, ya. Kalau api dianggap roti, belum tamyiz, ya. Bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, itu tamyiz. Jadi tamyiz itu ada dua syarat. Yang pertama umurnya berapa? 7 tahun hijriah. Yang kedua bisa membedakan itu semuanya. Maksudnya sudah ngerti najis, ngerti ini, baru itu tamyiz bisa milih. Ini bapaknya benar enggak benar, ibunya benar enggak benar, bisa milih saat itu. Baik, ini saja karena waktu, ya. Mari kita tutur doa, yang lainnya dibaca di pertemuan yang akan datang. Yang minta doa saja kita doakan. Ada beberapa orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami semua dengan kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami dengan kerinduan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengikuti sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, dan jadikan kami orang yang selamat di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Di siratul mustaqim, ya Allah, menanti, ya Allah, di siratul mustaqim bersama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad senantiasa di hati kami dan di hati anak keturunan kami, keluarga kami. Jadikan idola mereka kekasihmu Nabi Muhammad. Semua kami punya hajat, ya Allah, maka kabulkan hajat kami semua, ya Allah. Wabil khusus hajat pesantren ini, ya Allah, kirimkan orang-orang tulus ke tempat ini, ya Allah. Dan jika dan mereka yang sudah membantu pesantren ini, ya Allah, yang menggerakkan hati mereka adalah Engkau, yang menjadikan mereka mau membantu adalah Engkau, ya Allah, maka tambahlah kemuliaan mereka, angkat mereka menjadi kekasih-kekasih-Mu, jadikan mereka semua ahli ikhlas, dan gantilah apa yang mereka berikan dengan harta yang melimpah, ya Allah, yang penuh berkah, yang lebih bermanfaat untuk umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini hanya orang-orang ikhlas, yang tidak ikhlas jauhkan, ya Allah. Dan siapapun yang sudah bergabung ke tempat ini, jadikan mereka ahli ikhlas, siapapun, ya Allah. Dan jadikan kami sebab kemuliaan dan kejayaan Islam, ya Allah. Jadikan kejayaan Islam melalui kami, ya Allah. Angkat kami, ya Allah, dengan Kau jayakan, Kau muliakan Islam dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan dalam menyelesaikan urusan kami semua. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya hutang, mudahkan mereka membayar hutang. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang ingin menikah, mereka mudahkan untuk mendapatkan pasangan orang yang mulia. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya anak, jadikan anak-anak mereka anak yang berbakti kepada orang tua mereka, baik yang sehat atau yang sakit. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh-solehah. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Yang usahanya masih haram, gantilah dengan usaha yang halal, ya Allah, yang berkah, ya Allah, yang menghantarkan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Berkailah majlis ini, berkailah yang hadir di tempat ini, berkailah yang berjuang di tempat ini. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni dosa kami. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Berkat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang baik, ya Allah, dan jadikan pemimpin kami pemimpin yang baik. Kirimkan kepada kami pemimpin yang mulia, ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak baik, ya Allah. Ya Allah, pejabat-pejabat yang bermenjabat di negeri kami ini, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, jadikan mereka orang-orang yang Kau cintai, ya Allah. Kami tidak rela satu orang pun yang mengaku umat kekasihmu Nabi Muhammad kecuali kami menginginkan mereka selamat, ya Allah. Siapapun yang berbuat jahat kepada kami, siapapun yang pernah aniaya kepada kami, ya Allah, menggunjing kami, berbuat salah kepada kami, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara berbuat jahat kepada kami, ya Allah. Kami ingin menjadi sebab mereka masuk surgamu, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Orang tua kami, guru-guru kami, husnul khatimah. Mati dalam keadaan murid kami, anak-anak kami, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman.